fillah afanillah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan syafaat artinya adalah talabu at-tajawuz anil talabu at-tajawuzi anil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Itu arti dari syafaat, meminta kebaikan untuk orang lain. Baik kebaikan itu berupa kebaikan-kebaikan dunia atau kebaikan itu berupa kebaikan-kebaikan di akhirat. Ya, ini arti dari syafaat. Baik, sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di halaman 278. Qauluhu babus syafa'ah. Ai bayanu ma asbatahu al-Qur'anu minha wa ma nafahu wa haqiqatun wa haqiqatu ma dalla al-Qur'anu ala isbatihi. Bab syafaat maksudnya adalah penjelasan apa saja yang ditetapkan oleh Al-Quran dari perkara syafaat dan apa saja yang dinafikan oleh Al-Quran dari perkara syafaat, dan juga hakikat syafaat yang ditunjuki oleh Al-Quran penetapannya. Hakikat dari syafaat yang ditunjuki oleh Al-Quran penetapannya. Nah, di sini kita kembali ke arti tadi ya, syafaat. Syafaat itu adalah talabu at-tajawuz anil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain, memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat juga disebut dengan pemberian rekomendasi untuk orang lain. Nah, berdasarkan penjelasan tadi bahwa di dalam Al-Quran ada syafaat yang ditetapkan oleh Al-Quran dan ada syafaat yang ditolak oleh Al-Quran. Nah, itu yang kita akan pelajari sekarang. Apa saja permintaan-permintaan kebaikan untuk orang lain, yaitu berupa syafaat yang ditetapkan oleh Al-Quran, dan apa saja permintaan-permintaan untuk orang lain yang ditolak oleh Al-Quran, yang ditolak oleh Al-Quran. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan wa qaulullahi azza wa jalla wa anzir bikhil ladzina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Dan penulis kitab tauhid al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dalil yang pertama, yaitu surat Al-An'am ayat 51 yang artinya, dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya pada hari kiamat, sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca sekarang keterangan yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah. Beliau mengatakan qauluhu wa qaulullahi azza wa jalla wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yushiru ila rabbihim laysa lahum min dunihi wali wala syafi'un la'allahum yattaqun. Al-inzar huwa al-i'lam bi asbabil makhafati wat tahdhir minha. Disebutkan tadi, dan berilah peringatan dalam ayat dari surat Al-An'am ayat 51, dan berilah peringatan. Maksudnya peringatan di sini adalah pemberitahuan tentang sebab-sebab yang mengkhawatirkan, tentang sebab-sebab yang mengkhawatirkan, dan juga peringatan dari hal-hal tersebut. Qauluhu bihi, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bil Qur'an alladzina yakhafuna an yusyaru ila rabbihim wa humul mu'minun. Disebutkan dalam ayat wa anzir bihi, berilah peringatan dengannya. Dengannya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, adalah dengan Al-Qur'an. Kepada siapa memberi peringatan? Orang-orang yang takut untuk dikumpulkan kepada Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang beriman. Merekalah di sini orang-orang yang beriman. Wa anil Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, laisa kullu khalqihi atib, innama atab, innama atab alladhina yaqilun. Faqala wa anzir bihi alladhina yahshuquna an yushara ila rabbihim wa humul mu'minuna ashabul qulubil wa'iyah. Tidak setiap makhluknya dicela oleh Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencela kepada orang-orang yang berakal. Maka Allah berfirman, dan berilah peringatan kepada dengan Al-Qur'an kepada orang-orang yang takut untuk dikumpulkan kepada Rabb mereka. Mereka adalah orang-orang beriman yang memiliki qalbu yang beriman. Qauluhu laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Di dalam ayat tadi disebutkan mereka tidak memiliki selain Allah penolong atau pemberi peringatan. Ya, pemberi syafaat. Mereka tidak memiliki selain Allah penolong dan pemberi syafaat. Qala Zajjaj, mawdi'u laisa nusiba 'ala al-hal. Ka'annahu qal mutakhallina min kulli waliyyin wa syafi'in wal 'amilu fihi yakhafu. Az-Zajjaj, seorang ahli bahasa, mengatakan tempat laisa itu diberikan harakat fathah karena dia adalah dalam keadaan, dalam bentuk mansub karena keadaan. Jadi seakan-akan dia mengatakan mutakhallina min kulli waliyyin wa syafi'. Artinya orang-orang tersebut tidak memiliki penolong dan pemberi syafaat sama sekali. Sedangkan yang menjadikan ahli seperti itu, ya khafun, karena mereka takut. Nah, ini dari sisi bahasa ya. Pokoknya maksudnya adalah bahwa orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak mendapatkan penolong dan juga pemberi syafaat. Qauluhu la'allahum yattaqun, disebutkan dalam ayat tadi agar mereka bertakwa. Fa ya'maluna fi hadhihi dar amalan yunajjihimullahu bihi min adzabil yaumil qiyamah. Maka artinya mereka melakukan di dalam dunia ini sebuah amalan yang menyelamatkan mereka, yang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dengan amalan tersebut dari siksa hari kiamat, dari siksa hari kiamat. Nah, ini dalil yang pertama. Jadi kalau kita ingin lebih jelas lagi bahwa dalil yang pertama ini maknanya adalah menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan orang-orang yang takut kepada Allah dengan Al-Qur'an, agar mereka yang selalu ingat bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban, dan nanti di hari kiamat mereka tidak memiliki penolong atau pemberi syafaat. Nah, ini pendalilannya, atau mereka tidak memiliki pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang tersebut tidak akan bisa ada yang menyelamatkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan dalil Quran surat Al-An'am ayat 151 menunjukkan bukti tauhid bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Kenapa? Karena syafaat seluruhnya adalah hak khusus milik Allah. Dan selain Allah tidak dapat memberi syafaat tanpa izin Allah. Nah, karena tadi disebutkan di dalam ayat Allah berfirman laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, ya. Nah. Jadi itu maksud dari dalil dari dalil surat Al-An'am ayat 151. Nah, saya ulangi sekali lagi, maksud dari dalil surat Al-An'am ayat 151 adalah menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada nabinya untuk memperingatkan orang-orang yang takut kepada Allah, Rabb mereka. Memperingatkan dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya, bahwa mereka harus selalu ingat, nanti mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban hari kiamat. Dan pada saat itu tidak ada yang menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberi syafaat, memintakan pertolongan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua menunjukkan kepada bukti tauhid, dan tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah karena syafaat seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah keterangan ringkasan dari dalil yang pertama pada bab yang ke-17 ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan pada halaman 279, yaitu qauluhu qul lillahi syafa'atu jami'an. Allah berfirman di dalil yang kedua dalam bab ini, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Nah, wa qablaha, dan di ayat yang ke-43 itu kan tadi surah Az-Zumar ayat 44. Katakanlah wahai Muhammad, hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Di ayat yang sebelumnya kata penulis kitab Fathul Majid, wa qablaha amittakhadhu min dunillahi syafa'a. Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat, pemberi syafaat? Katakanlah wahai Muhammad, bahwa apakah mereka tidak tahu, mereka tidak memiliki apa-apa, dan apakah mereka tidak memikirkannya. Wahadihi faqaulihi, dan ini adalah seperti firman Allah dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi surat Az-Zumar ayat 44 dan 43 sebelumnya itu seperti firman Allah dalam surat Yunus ayat 18, yang artinya, dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. dan mereka mengucapkan bahwa mereka ini adalah pemberi syafaat di sisi kami, untuk kami, di sisi Allah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian memberitahukan kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak ketahui? Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Maha suci Allah atas apa yang mereka syirikkan. Tabayyana ta'ala, maka Allah menjelaskan fi hadhil ayati wa amsalihan, di dalam ayat-ayat ini dan yang semisalnya, anna wuqu'a syafa'ah ala wajhi ala hadzal wajhi muntafin mumtani', bahwa terjadinya syafaat dalam keadaan seperti ini adalah tidak ada dan tidak dapat. Wa anna ittikhadhahum syufa'a syirk, dan bahwa menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat adalah kesyirikan. Yatanazzahu Rabbu ta'ala anhu, ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala suci dari hal tersebut. Jadi para ikhwah, surat Az-Zumar ayat 43-44, surat Al-Yunus ayat 18, ini menjelaskan bahwa syafaat yang seperti ini tidak mungkin terjadi, ya, terlarang. Kenapa? Karena syafaat yang seperti ini menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah terlepas suci dari sekutu. Waqad qala ta'ala falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan alihan bal dallu anhum wa dzalika ifkum wa ma kanu yaftarun. Saya bacakan artinya pada ikhwan dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi alihan, maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan kepada Allah tidak dapat menolong mereka. Nah ini dia, yang mereka sembah selain Allah dan mereka anggap bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu beribadah mendekatkan diri kepada Tuhan-Tuhan yang tidak dapat menolong mereka. Mengapa demikian? Bal dhallu anhum, bahkan Tuhan-Tuhan mereka itu hilang dari mereka, hancur, hilang, karena dia adalah makhluk. Wadzalika ifkum wa ma kanu yaftarun, itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang telah mereka ada-adakan. Tabayyana ta'ala anna da'wahum annahum la yashfa'una lahum bita'alluhin anna dhalika minhum ifkun wa iftira'. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa pengakuan mereka bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah bisa memberikan syafaat untuk mereka dengan menjadikan mereka sebagai Tuhan, ini semua dari mereka adalah sebuah kebohongan dan dusta. Jadi Tuhan-Tuhan selain Allah tidak bisa memberi syafaat tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa qawluhu qul lillahi syafa'atu jami'an ay huwa malikuha falaysa liman tutlabu minhu syai'un minha fa innama tutlabu mimman yamlikuha duna kulli man siwa li anna dhalika ibadah wa ta'lihun la yasuhu illallah. Ketika disebutkan dalam ayat tadi, katakanlah wahai Muhammad, hanya milik Allah syafa'at seluruhnya. Makanya kata Imam Malik, kata para ulama di antaranya Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, bahwa yang dimaksud dengan katakanlah hanya Allah memiliki syafaat, yaitu hanya Allah yang memiliki syafaat tersebut. Makanya tidak kepada seorang pun diminta dari syafaat tersebut, tetapi diminta dari siapa yang memilikinya. Selain dan yang lainnya tidak memilikinya, karena hal tersebut adalah ibadah dan juga penghambaan yang tidak pantas kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Kalau kita perhatikan, maka maksud ayat ini adalah surat Az-Zumar ayat 44 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik yang bergantung kepada syafaat, atau arti syafaat di sini bantuan untuk para nabi, orang-orang saleh, bahwasanya mereka tidak dapat memberikan syafaat sedikit pun karena syafaat hanya milik Allah, dan seorang pun tidak dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksud daripada surah Az-Zumar ayat 24. Qul lillahi syafa'atu jami'an, katakanlah wahai Muhammad, hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Adapun hubungan dalil dengan bab menunjukkan bukti tauhid dan tidak berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat seluruhnya adalah hak khusus bagi Allah, dan selain Allah tidak dapat memberi syafaat tanpa izinnya. Nah, baik para ikhwan yang dirahmati Allah, itulah maksud daripada dalil yang kedua, dan itulah hubungan dalil yang kedua dengan bab. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa qala al-Baydawi la'allahu raddun 'asa liman 'asa an yujibu bih wa huwa anna asy-syufa'a ashasun muqarrabun. Kata Imam Al-Baydawi rahimahullah, semoga ini adalah bantahan bagi siapa yang berharap akan ada para pemberi syafaat yang mengabulkan doanya, yaitu karena pemberi syafaat di sini adalah manusia-manusia yang mulia. Pemberi syafaat di sini adalah manusia-manusia yang mulia. Baik, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ta'ala lahu mulkus samawati wal ardh taqrirun li butlan ittikhadhi syufa'a min dunya. Dan di dalam ayat disebutkan Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Ini adalah penetapan atas batilnya pengambilan pemberi-pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu malikul mulk. Karena Allah adalah rajanya para raja. Fandaraja fi dhalik mulku syafa'ah. Maka masuk ke dalam hal ini adalah yang memiliki syafa'at. Fa'idha kana huwa malikuha batula antutlaba mimman la yamlikuha. Kalau Allah Subhanahu wa taala pemilik syafa'at, maka batal untuk diminta syafaat dari yang tidak memilikinya. Allah berfirman, man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Siapakah atau tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang datang kepada Allah di hari kiamat nanti minta kepada Allah agar orang lain diampuni, diberikan kebaikan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baru bisa. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali bagi siapa yang mereka kehendaki. Nah, baik, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ayat ini surat Az-Zumar ayat 44 menunjukkan kepada bahwa hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Dan ayat ini juga menunjukkan kepada bukti nyata tauhid. Bukti nyata tauhid bahwa tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki syafaat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memiliki syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis kitab Fathul Majid dalam kitabnya halaman 280 mengatakan qala ibn Jarir rahimahullah nazalat lamma qala al-kuffar ma na'buduhum awsanan hadhihi awsanana hadhihi illa liqarribuna ila Allah zulfa qala Allah ta'ala lahu mulku as-samawati wal ard thumma ilayhi turja'un. Imam Ibn Jarir rahimahullah berkata, ayat ini turun ketika orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beribadah kepada berhala-berhala kami, kecuali berhala-berhala kami hanya sekedar supaya mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini kebiasaan orang-orang Arab jahili. Ini sebenarnya mereka tidak menyembah kepada berhala mereka. Mereka menyembah kepada patung-patung berhala-berhala untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala Allah taala lahu mulku samawati wal ardh summa ilayhi turja'un. Hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, kemudian hanya kepadanya kalian dikembalikan. Hanya kepadanya kalian dikembalikan. Qala wa qawluhu man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Qad tabayyana mimma taqaddama min al-ayat anna asy-syafa'ata allati nafaha al-Qur'an hiya allati tutlabu min ghairillah. Yang artinya, dan disebutkan dalam ayat, nah ini adalah ayat yang ketiga. Jadi penulis membawakan dalil yang ketiga, itu surat Al-Baqarah ayat 255. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Artinya tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambarannya adalah ada seseorang ingin berbuat baik kepada orang lain. Kemudian seseorang ini minta kepada Allah agar orang lain ini mendapatkan kebaikan. Maka tidak ada seseorang yang bisa minta kebaikan kepada Allah untuk orang lain kecuali setelah ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat syafaat seperti itu. Ada A ingin memberikan kebaikan kepada B, maka kemudian dia datang kepada Allah. Si A datang kepada Allah agar si B diberikan oleh Allah kebaikan. A tidak bisa datang kepada Allah meminta syafaat untuk B tanpa izin Allah. Itulah maksud daripada surah Al-Baqarah ayat 255. Man dhalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, penulis mengatakan, qad taqaddama mimma taqaddama min al-ayat, telah jelas dari apa yang disebutkan sebelumnya dari ayat-ayat, anna asy-syafa'ah allati nafaha al-Qur'anu hiya allati tutlabu min ghairillah. Syafaat yang ditolak oleh Al-Quran, diingkari oleh Al-Quran, dia adalah syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa fi hadhihi al-ayah, dan di dalam ayat ini bayan anna syafa'ah innama taqa'u fid daril akhirati bi'idznih. Kama qala ta'ala yauma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Fabayyana annaha la taqa'u li ahadin illa li syartain idznur rabbi tabaraka wa ta'ala lisyafi'an yashfa' wa ridahu anil ma'dzuni bisyafa'ati fihi wa huwa ta'ala la yardha min al-aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batin illa ma urida bihi wajhu wa laqiya al-'abdu bihi rabbahu mukhlishan ghayra syakin fi dhalik kama dalla 'ala dhalika al-hadith as-sahih wa sayati dhalika muqarriran aidan fi muqarraran aidan fi kalami syekh al-islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Artinya tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Maka di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa syafaat terjadi hanya dengan izin Allah di kehidupan akhirat. Terjadi hanya dengan izin Allah di kehidupan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 109, pada hari itu tidak bermanfaat syafaat kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah. Tidak manfaat syafaat. Tidak manfaat syafaat itu maksudnya syafaat yang diminta dari selain Allah. Dan syafaat yang tidak manfaat maksudnya yang tidak diizinkan oleh Allah. Ya, orang yang ingin memberikan syafaat tidak diizinkan oleh Allah. Orang yang ingin diberikan syafaat tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ingat itu baik-baik, yang syafaat itu meminta kebaikan untuk orang lain. Nah, si peminta tidak bisa meminta kepada Allah kecuali saat diizinkan oleh Allah. Yang dimintakan tidak dapat syafaat kecuali dengan terhadap orang yang diridhai oleh Allah dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat. Wa huwa ta'ala la yardha min al-aqwal, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dari ucapan, perbuatan yang lahir atau yang batin kecuali yang diinginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba bertemu dengan Rabb-nya dalam keadaan ikhlas, tidak ragu-ragu di dalamnya. Kama dalla 'ala dzalikal hadits sahih, fasayati sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, dan akan datang penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, itu dulu ya yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu tiga ayat yang menunjukkan, ayat yang pertama sebagaimana sudah saya sebutkan tadi menunjukkan surat Al-An'am ayat 191, menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan orang-orang yang beriman, yang takut kepada Allah, memperingatkan dengan Al-Quran bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hubungan surat Al-An'am ayat 151 ini menunjukkan bukti nyata tauhid, dan hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Kenapa? Karena syafaat seluruhnya adalah hak khusus milik Allah, dan selain Allah tidak dapat memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari surah yang kedua, surah Az-Zumar ayat 44, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik yang bergantung kepada bantuan para nabi dan juga orang-orang saleh bahwasanya mereka tidak dapat memberikan syafaat sedikit pun, karena syafaat hanya milik Allah. dan seseorang pun tidak dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada izin. Bagaimana yang saya sebutkan tadi komponennya? Orang yang ingin memberi syafaat, orang yang ingin diberi syafaat. Orang yang ingin memberi syafaat harus diizinkan oleh Allah. Orang yang ingin diminta syafaat harus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat 255, ya, yaitu bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik yang bergantung kepada bantuan para nabi, orang-orang saleh, bahwasanya mereka tidak dapat memberi syafaat sedikit pun, karena syafaat hanya milik Allah dan tidak dapat seorang pun memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hubungan dalil surat Al-Baqarah ayat 255 dengan bab menunjukkan bukti tauhid dan tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, karena syafaat seluruhnya adalah hak khusus milik Allah dan selain Allah tidak dapat memberi syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tiga dalil itu, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Masih tersisa dalil yang keempat dan kelima, ya, ada dua dalil yang tersisa. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan sebelumnya, setelah ini. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Di kesempatan kali ini bab syafaat telah kita simak bersama, semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Selanjutnya bagi Anda yang ingin memperluas dan memperdalam materi di kesempatan kali ini, silakan bertanya langsung via telepon bersama kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kemudian untuk pesan WhatsApp di 0819896543 kirimkan pertanyaan Anda. Silakan untuk telepon yang pertama, kami berikan kesempatan bagi Anda. Halo. Ya. Saya dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Tanjung. Nama saya M. Arfan. Saya nak menanyakan sesuatu kepada Ustaz. Iya, Pak Herman. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume televisinya, dikecilkan volumenya. Bapak cukup mendengarkan dan menyampaikan pertanyaan via telepon saja. Sudah? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ini saya sering mendengar kalau banyak berselawat kepada Rasul supaya dapat pahala, apakah benar itu? Memperbanyak selawat kepada Rasul supaya mendapatkan banyak pahala, ya Pak ya? Supaya dapat pahala. Oh, dapat syafaat. Dapat syafaat dari Rasul. Apa benar kah itu? Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Fadhil, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pertama, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adalah salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam dan disyariatkan. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah ucapan salam dan salawat yang banyak. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yawmal qiyamah. Siapa yang bersalawat atasku ketika pagi hari 10 kali dan ketika sore hari 10 kali, maka syafa'atku akan mendapatinya kelak pada hari kiamat. Syafa'atku akan mendapatinya kelak pada hari kiamat, bagaimana maksudnya? nanti di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan izin dari Allah untuk meminta kebaikan bagi orang-orang yang bersalawat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, berikanlah aku syafaat, selamatkanlah orang tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang memperbanyak bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini salah satu amalan yang bisa diamalkan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Sekali lagi, syafaat itu prosesnya ketika di akhirat Allah menggabung niat, ketika di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi syafaat. Lalu Rasulullah SAW datang kepada Allah dan meminta kebaikan untuk orang yang bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya dikabulkan oleh Allah, orang tersebut mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Tayyib, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk yang bertanya khususnya serta kita yang menyimak pada kesempatan kali ini. Silakan bagi Anda yang bertanya kembali di layanan telepon 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Abu Syifa di Bekasi, Ustaz. Silakan Abu Syifa pertanyaannya. Ustaz, barakallahu fiik. Saya mau tanya, kalau untuk safar kita kan dianjurkan untuk ambil koffer, ya Ustaz ya. Pertanyaan ana, apakah koffer itu apa hukumnya koffer itu kalau dilakukan pada saat jamnya yang bertepatan? Contohnya pada saat zuhur, kita waktu zuhur koffer zuhur. Apakah kita boleh mengkoffer asar di waktu zuhur itu, Ustaz? Itu yang ana tanyakan, Ustaz. Apa tiap waktu-waktu saja di koffernya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, mohon maaf tidak sesuai dengan pembahasan. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pertama yang harus kita perhatikan adalah apa yang dimaksud dengan mengqasar salat. Mengqasar salat artinya adalah mengerjakan salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu arti dari mengqasar salat. Yang 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya menjadi 2 rakaat. Itu namanya mengqasar salat. Dan mengqasar salat disyariatkan saat safar, saat bepergian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junah an taqsuru minas salah. Jika kalian bepergian di bumi, maka tidak ada dosa atas kalian untuk mengqasar di dalam salat. Kemudian juga mengqasar salat awalnya adalah karena dahulu terjadi peperangan. Nah, karena khawatir maka sholatnya diqasar. Lalu kemudian setelah kaum muslimin aman dan tidak ada lagi kekhawatiran, maka sholatnya tetap diqasar kalau lagi safar, dan itu disebut sebagai sedekah yang Allah Subhanahu wa taala sedekahkan kepada orang-orang beriman. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum taqbalu shadaqatah. Itu adalah sedekah yang Allah Subhanahu wa taala bersedekah kepada kalian, maka terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala. Dan qasar salat adalah kebiasaan Nabi Muhammad SAW, kemudian Abu Bakar, Umar dan Utsman, sebagaimana perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meliwayat Bukhari, sahibatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yajru bis safar ala raka'atain wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kadzalik. Aku bersahabat dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, maka mereka tidak menambahkan di dalam safarnya dari dua rakaat. Mereka tidak menambahkan dalam safarnya dari dua rakaat. Nah, kemudian bolehkah atau mana yang lebih utama saat safar, mengerjakan qasar atau tidak mengerjakan qasar? Maka jawabannya dianjurkan untuk mengerjakan qasar, ya, mengerjakan keringanan dibandingkan sempurna salatnya saat safar. Innallaha yuhibbu an tu'ta rufusuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai keringanan-keringanannya dikerjakan sebagaimana Allah menyukai perintah-perintahnya dikerjakan. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bolehkah tadi salat qasar asar dikerjakan di waktu zuhur? Jawabannya adalah dalam keadaan safar seseorang bisa menjamak salat. Apa arti jamak? Jamak artinya adalah seseorang menggabungkan niat. Ya, jamak pengertiannya adalah seseorang menggabungkan niat salat, yaitu salat zuhur dan salat asar dikerjakan dua rakaat di waktu zuhur atau di waktu asar. Maka ini disebutkan pengertian dari menjamak salat, yaitu menjamak dua kewajiban dalam satu waktu, baik dengan cara menjamaknya di depan zuhur dua rakaat dikerjakan di waktu zuhur, asar dua rakaat dikerjakan di waktu asar, atau jamak ta'khir, yaitu mengerjakan di akhir waktu, seperti zuhur dikerjakan di waktu asar dan asar dikerjakan di waktu zuhur, dikerjakan dua rakaat salam. Nah, jadi sudah terjawab itu tadi pertanyaan, apabila seseorang ingin sholat qasar saat safar dua rakaat, maka dia boleh dikerjakan di waktu zuhur. Kalau itu adalah jadwal di waktu zuhurnya, maka dia pindah di waktu asar, maka tidak mengapa. Jadi dua-duanya diperbolehkan kalau seandainya qasarnya ingin dijamak, dan tidak ada hubungan antara menjamak sholat dengan mengqasar sholat. Qasar sholat identik dengan safar, jamak sholat karena identik dengan kesulitan kalau seandainya dia mengerjakannya secara sempurna. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan masih di 0218236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa, di mana ini? Iya, dengan hamba Allah di Bandung. Silahkan Ibu pertanyaannya. Oh ya, pertanyaannya menyambung pertanyaan barusan yang jamak qasar itu. Pertama, berapa ada ketentuannya enggak Pak Ustaz tentang berapa lama kalau misalnya kita qasar bisa melakukan jamak qasar? Satu, yang kedua, apabila pada saat safar misalnya mampir ke masjid dan kebetulan imamnya sedang sholat asar misalnya, tapi kita berarti apakah kita langsung, misalnya kita belum sholat zuhur dalam kondisi safar, apakah kita langsung ikut asar dulu 4 rakaat yang kemudian disambung zuhur 4 rakaat, atau apakah boleh zuhurnya menjadi dikosor 2 rakaat seperti itu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke mohon maaf Ustadz, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kalau kita berbicara tentang safar dan jamak, qasar dan jamak. Qasar saya ingatkan itu identik dengan safar ya. Jamak tidak identik dengan safar, tetapi identik dengan sulit atau tidak sulit. Jadi kalau seandainya di dalam safar tidak sulit untuk mengerjakan sholat pada waktunya, sholatlah pada waktunya, itu yang lebih utama. Tapi kalau seandainya di dalam sholat, di dalam safar sulit untuk mengerjakan sholat pada waktunya dan bisa dikerjakan dengan menjamak, maka tidak mengapa untuk dijamak. Jadi kalau kita perhatikan dalil-dalil yang ada bahwa boleh menjamak sholat di dalam safar, boleh menggabung sholat wajib yang dua dalam satu waktu, baik itu digabungnya di awal waktu atau di akhir waktu saat safar, boleh. Dan ini mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan juga pendapat mayoritas para ulama dari para sahabat dan ulama-ulama yang generasi belakang. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal maghribi wal isya idza jadda bihi sayf. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggabung antara maghrib dan isya jika perjalanan dalam keadaan kencang. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau bercerita kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syams akhara adh-dhuhr ila waqti al-'ashr thumma nazala fajama'a bainahuma fa in zaghat asy-syamsu qabla an yartahil shalla adh-dhuhr thumma rakitu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau irtahal, bersafar sebelum matahari tergelincir, artinya sebelum zuhur, maka beliau mengakhirkan zuhur di waktu asar. Nah ini perhatikan, kalau Anda pergi sebelum zuhur, maka sholat zuhurnya di waktu asar. Nah, beliau mengerjakan jamak qasar takdim, takhir ya, mengerjakan zuhur dua rakaat lalu asar dua rakaat di waktu asar kalau berangkatnya sebelum zuhur. Tsumma nazala bainahuma tsumma nazala fa jama'a bainahuma fa in zaghati syams qabla an yartahil shalla adh-dhuhra tsumma rakib. Lalu kalau seandainya matahari sudah menggelincir, maka beliau salat zuhur dulu di tempatnya, baru setelah itu beliau jalan, baru nanti di waktu asar beliau qasar saja salatnya tanpa jamak karena sudah salat zuhur. Nah lalu berapa lama jaraknya safar sehingga boleh menjamak? Maka saya katakan tadi, jamak identik dengan sulit, bukan identik dengan safar. Qasar identik dengan safar. Ya, jadi kalau berbicara tentang jamak identik dengan sulit. Sulit enggak nih kalau seandainya saya kerjakan sempurna? Maka kalau terasa sulit, maka dikerjakan dengan jamak, yaitu digabung antara zuhur dan asar. Naam, wallahu alam. Dan pembicaraan zuhur dan asar seperti apa? Jamak dan qasar sepertinya perlu dibicarakan di Radio Roja ataupun di Roja TV secara komprehensif dari awal sampai akhir. Bagaimana saya sudah pernah membahas tentang menguak misteri kesyirikan, mudah-mudahan itu juga lengkap dari awal sampai akhir pembahasan kesyirikan. Insyaallah nanti pada kesempatan yang akan datang kita memulai menguak misteri bid'ah. Nah itu mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kaum muslimin agar kita mengenal perkara bid'ah dari A sampai Z ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, Tayyib Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz, nampaknya kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Nampaknya tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan nasihat atau ikhtitam. Fadhil Ustaz. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ada beberapa nasihat yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan nasihat ini insyaallah sangat disukai oleh kaum muslimin, karena biasanya nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kenyamanan rezeki, lancar rezeki, itu sangat disukai oleh kaum muslimin. Yaitu nasihatnya adalah hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Darda atau Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah azza wa jalla bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ibnu Adam irka'li awwalan nahar arba'a raka'atin akfika akhirahu. Wahai anak manusia, salatlah untukku dari pagi hari sebanyak 4 rakaat. Sungguh aku langsung selalu cukupkan untukmu sampai akhir hari. Salatlah untukku 4 rakaat di pagi hari. Sungguh aku akan langsung selalu cukupkan untukmu sampai akhir hari. Nah, yang menarik di sini, 4 rakaat yang dimaksud adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat setelah 2 rakaat sholat subuhnya, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sholat subuhnya. Dan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum sholat subuh, baik saat mukim ataupun saat safar. Beliau sangat memperhatikan mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan beliau bersabda, raka'atul fajri khairun minad dunya wa akhirah. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisi. Lalu 2 rakaat salat subuhnya, yang mana siapa yang salat berjamaah subuh, maka niscaya bahwa fi zimmatillah, dia di dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini amalan agar seseorang dimudahkan urusan duniawinya, dan amalan tersebut senantiasa mengerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sholat subuh. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.